Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, di dalam hadis ini disebutkan tentang tiga perkara, tiga perilaku yang barang siapa ada padanya tiga perkara tersebut, maka dia telah mendapati manisnya iman, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka difahami dari hadis ini bahwa iman itu memiliki rasa. Iman memiliki rasa. Dan rasanya disifati dengan manis. Terkadang seorang hamba bisa jadi dia muslim, atau ada seorang muslim, tapi mungkin saja muslim yang ini dia tidak mendapati rasa dari manisnya iman, dan tidak akan didapatkan barakallahu fikum manisnya iman kecuali bagi orang yang merasakan kelezatan ibadah dan dia cinta ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, serta dia benci dan tidak suka kepada perbuatan maksiat sebagaimana dia benci dan tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Maka barang siapa barakallahu fikum yang pada dirinya ada sifat-sifat tersebut, maka sungguh dia telah mendapati dan merasakan manisnya iman, sebagaimana yang diterangkan dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yakni kata Syekh, minan nafas, baik itu jiwa kita, diri kita, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibandingkan diri kita sekalipun. Ayah kita, anak-anak kita, kerabat kita, bahkan seluruh manusia, siapapun. Dia tidak boleh untuk mendahulukan kecintaan kepada siapapun di atas kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika bertemu, berbenturan antara kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan selain Allah dan Rasulnya, benturan dua jenis ini, maka dia barakallahu fikum akan meninggalkan, melepaskan berbagai macam perkara dari siapapun yang dia cintai untuk mengedepankan kecintaan kepada mereka dibandingkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan dia akan rela untuk meninggalkan negerinya sekalipun, meninggalkan harta anaknya, orang tuanya, dan apapun yang ada, semata-mata karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lihatlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dengan adanya syariatul hijrah, apapun yang ada dari berbagai macam perkara yang mereka cinta, harta benda, sanak kerabat, rumah tempat tinggal, negeri mereka sekalipun, rela mereka lepaskan demi kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, demi mengejar pahala besar di sisi Allah, dan demi menyelamatkan agama mereka, rela untuk mereka lepaskan itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Katakan, wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, dan harta yang kalian usahakan, serta perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal kalian yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Kalimat ini, fatarabbasu, maka tunggulah, ini kalimatu tahdid, kalimat ancaman. Hati-hati, tunggu sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya, mendatangkan azabnya, menurunkan siksanya. Tunggu. Fabarakallahu fikum. Maka Syekh katakan, fataqdimu ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu ala ma tuhibbuhu an-nafas innama huwa alamatu mahabbatillahi wa rasulih. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya di atas apa yang dicintai oleh jiwa kita, itu sebenarnya adalah tanda tentang kecintaan yang ada dalam hati kita lebih besar, naam, kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan kepada yang lain. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, semata-mata ingin menunaikan apa yang diinginkan anaknya, yang diminta istrinya, dari perkara-perkara yang haram, yang melanggar syariat, semata-mata ingin menyenangkan mereka, memuaskan mereka, maka dia rela melabrak ketentuan syariat Allah subhanahu wa ta'ala demi cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Maka ini tanda, barakallahu fikum. Pertanyakan hati-hati kita masing-masing. Seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Dan seberapa besar kita lebih mengedepankan kecintaan kepada mereka atas yang lainnya, hatta diri kita sekalipun. Sebagaimana kata Umar, dan sudah sering kita ulang-ulang. Sering. Bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai atas seluruh manusia kecuali diriku. Bahkan atas dirimu pun wahai Umar, aku harus lebih engkau cintai." Tidak boleh. Maka sekarang ya Rasul, engkau lebih aku cintai hatta bahkan atas diriku sendiri sekalipun. Sekali lagi barakallahu fikum, para sahabat, mereka rela mengorbankan nyawa mereka sekalipun untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela menjadi tameng atas tubuh Rasulullah meskipun harus menjadi sasaran tombak dan bidikan anak panah. Mereka rela mengorbankan nyawa. Sebagaimana mereka rela memenggal dan menebas leher ayahnya sendiri bagi orang yang hendak mencelakai Rasulullah di medan perang. Lihatlah bagaimana penerapan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Suatu kaum dan suatu generasi yang sepantasnya, seyogianya, sewajibnya untuk kita jadikan sebagai teladan. Sebagaimana kata Abdullah ibni Mas'ud, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah." Haula afdalu hadhihi al-ummah wa abarruha quluban wa a'maquha ilman wa taqalluha takallufan. Para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin mencari teladan dan panutan hidup, maka jadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai panutan kalian, para sahabat. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari berbagai macam ujian-ujian yang datang menerpa, menghempaskannya. Yang mungkin saja sepanjang umur kita melihat dalam ketaatan, ternyata Masya Allah, iyadan billah, dia terpelanting jatuh dalam lubang dan kubangan kesesatan. Akhirnya sudah tidak bisa dijadikan sebagai kebanggaan figur. Naam. Al-hayy la tu'manu alaihi al-fitnah. Tapi para sahabat, haula afdalu hadhihi al-ummah. Mereka seutama-utama umat ini. Dan benar, telah terlontar sendiri dari lisan Rasul yang suci alaihi salatu wassalam, "Khairun nasi qarni," sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Kanu afdalu hadhihi al-ummah wa abarruha quluban," hatinya paling baik. Siapa yang lebih baik hatinya dibandingkan para sahabat? Kalau berbicara tentang keikhlasan, kejujuran, kira-kira apa yang membedakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba," seandainya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, "ma balagha mudda ahadihim wala nasifah," tidak akan mencapai dengan ukuran satu mud, bahkan separuh genggam dari infaknya para sahabat. Kita berinfak emas sebesar gunung Uhud. Para sahabat berinfak gandum satu genggam. Nilainya tidak akan sama, bahkan separuh sekalipun dari sedekah mereka. Kira-kira pertanyaannya, apa yang menyebabkan perbedaan itu? Hati. Apa yang tertanam di dalam hati? Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, wa a'maquha ilman, ilmunya paling dalam, tidak diragukan. Mereka belajar langsung di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Rasulullah membacakan kepada mereka. Hadis mereka dengarkan langsung dengan telinga mereka tanpa perantara. Tidak mungkin ada istilah hadis dhaif di masa itu. Oh, ini lemah. Naam. Rasulullah menyampaikan langsung kepada mereka. Naam. Dan mereka menyaksikan praktek langsung Al-Quran dan Sunnah yang dipraktekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika menyatakan sallu kama raaitumuni usalli, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya mereka menyaksikan langsung. Kalau kita harus buka buku, syukur-syukur kalau bukunya benar, kalau buku yang salah, salah juga. Rasul menyatakan litakhudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Mereka nyaksikan langsung. Bahkan sebagaimana digambarkan, ketika mereka berangkat menuju ibadah haji, yang bersama Rasulullah di sebelah kanan sejauh mata memandang, yang sebelah kiri sejauh mata memandang, depan belakang juga demikian. Uluf, ribuan bahkan puluhan ribu orang. Sebagian menyebutkan 30 ribu. Mereka semua ingin menyaksikan langsung manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi keajaiban di masa itu, barakallahu fikum, di saat Rasulullah berkhutbah di Mina, semua orang yang tinggal di kemah-kemah mereka itu mendengarkan khutbahnya Rasulullah dengan jarak tempat tinggal yang jauh, bukan pakai speaker salon di mana-mana, di setiap pojok dipasang, tidak ada. Naam. Belum ada PT Toa di sana. Tidak ada. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah para sahabat. Kemudian Syekh katakan, wa fil hadithi bayan. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa sepantasnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang diawalkan sebelum segala sesuatu. Baru kemudian kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau ingatkan seperti ini? Lianna kathiran minal mubtadi'ah, banyak dari kalangan ahlul bid'ah, mereka tidak berucap kecuali cinta Rasul, cinta Rasul. Tidak pernah menyebut cinta Allah. Bahkan jarang terlafadzkan dalam lisan-lisan mereka, kami para pecinta Allah, majlis pecinta Allah. Yang ada banyak majlis pecinta Rasul yang mirip-mirip dengan itu. Lisan-lisan mereka demikian, cinta Rasul, cinta Rasul. Padahal barakallahu fikum, kata Syekh, Yang menjadi pokok itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah darajat tsaniyah, derajat yang kedua, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul menyatakan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sebagaimana juga ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Taubah ayat yang ke-24, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Allah baru kemudian menyebutkan diri Nabi sendiri. Selanjutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kata Syekh Hafizahullah, wara'ahu, setelah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala sesuatu, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencintai apa yang Allah cintai. Baik itu ashkhas, berupa orang, mencintai seseorang, dan segala macam. Nah, karena memang kalimat al-mar'a itu kembalinya kepada orang. Dan dia juga barakallahu fikum meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Minal ashkhas, dari orang. Dia cinta apa yang Allah cintai dan dia benci apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Maka ini termasuk tanda. Sekali lagi, termasuk tanda tentang kejujuran kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Seberapa besar pun urat leher yang keluar, pengakuan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi barakallahu fikum, poin yang kedua ini pun akan menjadi tanda benar atau tidaknya pengakuan dia, jujur atau dusta. Dia mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tapi dia berwala kepada orang-orang kafir. Padahal Allah mengharamkan al-wala kepada orang kafir. Dia benci kepada ahlul iman. Sesak dadanya untuk bergaul bersama ahlul iman. Ahlus salah. Orang-orang yang baik. Bahkan membicarakan mereka dengan pembicaraan-pembicaraan buruk. Menggelari mereka dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Wahada yadda'i annahu muhibbun lillahi wa rasulih. Sementara dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak mencintai yang Allah dan Rasulnya cintai. Dan tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah cinta tauhid, cinta iman, cinta sunnah. Benci kesyirikan, benci kemaksiatan, benci kebid'ahan. Ini akan menjadi tanda. Menjadi barometer, menjadi alat ukur. Tentang kejujuran, pengakuan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Atau kita mengaku lebih mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semua itu akan menjadi tanda. Selanjutnya kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ila akhirihi, sampai kalimat terakhir, dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dan tidak suka dilemparkan ke dalam api setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Kata Syekh menyatakan, li'anna allaha yakrahu al-kufra wal-syirka wal-ma'asi. Karena Allah benci kekufuran, Allah benci kesyirikan, Allah benci kemaksiatan. Maka dia tidak akan mendapati manisnya iman kecuali setelah dia membenci perkara-perkara tadi. Tidak cukup sekedar dia menjauhi dan meninggalkannya. Naam. Dia memang tidak melakukan maksiat ini, maksiat itu. Kebid'ahan ini, kebid'ahan itu. Tapi dia tidak benci. Ini pun akan menjadi tanda. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa poin ketiga ini lebih mengena kepada seorang yang sebelumnya dalam kekufuran. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia. Mendapatkan hidayatul Islam. Maka dia tidak suka untuk kembali lagi. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Wasyahid, adapun syahidnya. Di dalam hadis ini, yaitu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa hadha fihi mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat penyebutan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang masih Na'am menjelaskan tentang bab hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-86. Qala al-muallifu rahimahullah, walahuma, dan bagi keduanya, Bukhari Muslim, anhu, darinya, yakni dari Anas bin Malik, marfu'an, sampai kepada Rasulullah riwayat ini, Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya dan ayahnya dan seluruh manusia. Kalimat-kalimat seperti ini, kalau datang di dalam hadis penafian iman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, maka yang pertama kali difahami darinya adalah nafyu kamalil iman, penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Walaysa nafya aslil iman, bukan menafikan pokok dan asal dari keimanan. Kalau begitu apa perbedaan maknanya? Perbedaan maknanya adalah kalau dikatakan yang dinafikan kesempurnaan iman, berarti imannya turun, imannya lemah, imannya kurang, tidak sempurna. Tapi kalau yang dinafikan aslul iman, pokok dari keimanan, berarti dia terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Bisa dipahami? Baik. Kecuali penafian kesempurnaan iman ini bisa naik kepada nafyu aslil iman, penafian pokok keimanan, apabila seseorang sama sekali tidak ada sedikit pun dalam kalbu dia mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh jelaskan, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa iman tidak akan mungkin terwujud dan tercapai kecuali jika Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh seorang muslim daripada anaknya, daripada ayahnya, dan seluruh manusia. Maka seseorang yang dia mendahulukan kecintaan kepada Rasul di atas pihak-pihak yang disebutkan tadi, maka itu adalah tanda tentang kejujuran cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini juga terdapat pelajaran agar seseorang mendahulukan apa yang Allah dan Rasulnya perintah dibandingkan apa yang mungkin akan diperintah oleh anaknya, oleh ayahnya, atau siapapun dari manusia. Nah, oleh karena itu datang dalam ketentuan syariat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama ta'atu fi fil ma'ruf. Maka kata Syekh, katakan sebagai penutup penjelasan ini, maka dia meninggalkan semua yang mereka perintah jika perintah itu bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, dan dia mengambil apa yang dilarang oleh Rasul, dia menjauhi dan meninggalkannya. Hadhihi alamatu mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka ini tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.